Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman dosa dan kemaksiatan, annaha tamhaku barakatal umur. Sesungguhnya kemaksiatan bisa menghilangkan keberkahan umur. Wa barakata rizki, dan menghilangkan keberkahan rezeki. Wa barakatal ilmi, dan menghilangkan keberkahan ilmu. Wa barakatal amal, menghilangkan keberkahan amalan. Wa barakatat ta'ah, dan menghilangkan keberkahan ketaatan. Ini merupakan hukuman pengaruh jelek dosa-dosa dan kemaksiatan. Bisa menyebabkan hilang keberkahan umur seorang. Walaupun panjang usianya, tapi hilang berkahnya. Menghilangkan keberkahan rizki. Walaupun banyak rizkinya, tapi hilang keberkahannya. Begitu juga menghilangkan keberkahan ilmu. Walaupun ilmunya banyak, tinggi, tapi hilang keberkahannya. Begitu juga amalan yang seorang lakukan, ketaatan seorang lakukan, bisa hilang keberkahannya dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kalau seandainya kita ingin barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah ilmu kita, amalan dan ketaatan kita, maka jauhilah dan tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan. Wabil jumlati tamhaku barokatad din wa dunya. Kesimpulan secara umum, kemaksiatan itu menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunianya. Bukan hanya menghilangkan keberkahan dunia saja, tapi bisa menghilangkan keberkahan agamanya. Menghilangkan keberkahan ilmunya, keberkahan amalannya, keberkahan ketaatannya. Begitu juga masalah dunia. Bisa menghilangkan keberkahan umurnya, keberkahan rezekinya. Dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara contohnya, dosa kemaksiatan berdusta. Ini bisa menghilangkan keberkahan dalam rezeki khususnya dalam masalah jual beli. Rasulullah SAW mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual memiliki pilihan untuk meneruskan akad jual belinya atau membatalkan akad jual belinya selama kedua-duanya belum berpisah, masih dalam majelis akad jual beli. Rasulullah mengatakan idza saddaqa wa bayyana burikat bi bai'ihima. Apabila kedua-duanya jujur dan menjelaskan tentang keadaan barang yang diperjualbelikan, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dan apabila kedua-duanya berdusta dan menutup-nutupi cacat kekurangan yang ada pada barang yang diperjualbelikan, maka dicabut, dihilangkan keberkahan jual belinya. Berdusta, berbohong, salah satu di antara dosa dan kemaksiatan. Ini menjadi sebab hilang keberkahan dalam jual beli. Dan secara umum, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan ini bisa menjadi sebab hilangnya keberkahan berkaitan dengan agama seperti ilmu, amalan, ketaatan, atau hilangnya keberkahan yang berkaitan dengan dunia seperti umur atau rezeki. Fala tajidu aqalla barakatin fi umurihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Maka engkau tidak dapatkan yang paling kecil keberkahan dalam usianya dan agamanya serta dunianya dari orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan keberkahan pada usianya, pada agamanya dan dunianya. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asil khalqi. Dan tidaklah dicabut, dihilangkan keberkahan dari bumi ini melainkan disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan makhluk. Ya. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan manusia dicabut keberkahan dari bumi ini. Qala ta'ala, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Dan kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk suatu kampung, penduduk suatu kota, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan keberkahan baik di langit ataupun di bumi. Yeah. Dan sebaliknya, kalau seandainya mereka bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Dan seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang benar, di atas agama Islam, sungguh kami akan memberikan kepada mereka air minum yang segar. Maknanya Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang banyak. Linabtinahum fi, supaya kami uji mereka padanya. Allah sebutkan kalau mereka istiqomah di atas jalan yang lurus, Allah akan berikan kepada mereka air yang segar. Maknanya Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang banyak. Wa innal abda la yuhramu rizqa bidambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Seorang terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Beda halnya ketika seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bermaksiat, Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, wa fil hadis, dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna ruhal qudus nabasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasannya suatu jiwa tidak akan meninggal sebelum sempurna rezekinya. Seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum disempurnakan rezekinya. Dikarenakan ketika janin dalam kandungan ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ketika janin tersebut berusia 4 bulan. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amalannya, bahagia dan juga celakanya. Sehingga suatu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai tersempurnakan rezeki yang telah ditetapkan tersebut. Fattakullaha wa azmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaguslah dalam mencari rizki. Ini hasungan supaya kita memperbagus, memperbaiki dalam mencari rizki, yaitu dengan cara yang halal dan juga rizki yang halal. Rasulullah mengatakan wa azmilu fit talab. Perbaikilah, perbaguslah dalam mencari rezeki. Hendaklah rezeki yang kita makan adalah rezeki yang halal dan dengan cara yang halal. Kenapa? Dikarenakan rezeki yang haram, baik secara zat atau secara sebabnya, ini bisa menyebabkan jeleknya keadaan kita, menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sebab-sebab yang lainnya yang bisa bermudarat kepada kita disebabkan rezeki yang tidak halal. Syekh Rasul mengatakan wa azmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga, maka dia diperintahkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Diperintahkan untuk berusaha, bekerja, menafkahi anak dan istrinya. Dan ketika menafkahi anak istrinya, hendaklah mencari nafkah dengan cara yang baik. Nah, perbaguslah dalam mencari rezeki. Wa innahu la yunalu ma indallah illa bita'atihi. Sesungguhnya tidak didapatkan rezeki dan keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diraih, akan didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari problem yang dihadapinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa inna Allaha ja'ala ruha wal faraha fi ridha wal yaqin. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Abu Nu'aim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Inna Allaha ja'ala ruha wal faraha fi ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertolongan dan kebahagiaan dalam keridhaan dan keyakinan. Dalam keridhaan dan juga keyakinan, Allah akan berikan pertolongan dan kebahagiaan kepada seorang. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fis-sakki was-sukhti. Dan Allah jadikan kecemasan dan kesedihan pada keraguan dan kemurkaan. Seseorang akan terus mendapatkan kecemasan, kesedihan, kebimbangan, tidak tenang hidupnya ketika hatinya ragu, tidak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Terus dalam keadaan bimbang. Terus dalam keadaan cemas. Beda dengan orang yang yakin. Yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan khabar-khabar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka hidupnya tenang. Tapi kalau kita ragu, nah, ini bisa menyebabkan kecemasan, kesedihan. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fis-saki was-sukhti. Allah jadikan kecemasan dan kesedihan pada keraguan dan kemurkaan. Wa qad taqaddama al-asar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitab az-zuhd. Dan telah berlalu asar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Anna Allah la ilaha illa ana idza raditu baraktu. Saya adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Apabila aku ridha, maka aku akan berkah. Apabila Allah ridha, Allah akan berkahi. Dan Allah ridha kepada perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepadanya. Amalan-amalan soleh, ini amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala macam bentuk ibadah adalah perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila aku ridha, maka aku akan berkahi. Walaisa li barakati muntahan. Dan keberkahanku itu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada ujungnya. Keberkahan Allah terus dan terus. Senantiasa ada. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada ujung-ujungnya. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, hendaklah kita melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mengatakan tadi, apabila aku ridha, maka aku akan berkahi. Wa idza ghadibtu la'antu, dan apabila aku marah maka aku akan melaknatnya. Wa la'nati tudriku sabi'a minal walad, dan laknatku itu bisa sampai kepada 7 turunan. Ya. Laknat Allah bisa sampai kepada 7 turunan. Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, walaisat si'atu rizki wal amali bikasratihi. Luasnya rizki, luasnya amalan, bukanlah dengan banyak jumlahnya. Lihat, luasnya rizki seorang, lapangnya rizki seorang, dan juga lapangnya amal seorang, bukan dengan banyak jumlahnya. Wala tul umur bikasrati syuhur wal a'wam. Begitu juga panjangnya usia seseorang bukanlah dengan banyaknya bulan-bulan dan tahun-tahunnya. Sampai ratusan tahun hidupnya misalkan. Walakinna si'atar rizki wa tulal umur bil barakati fiha. Akan tapi lapang luasnya rizki dan panjang umur seseorang itu hakikatnya dengan keberkahan padanya. Kadang-kadang seseorang memiliki umur yang panjang dan memiliki harta yang banyak. Akan tapi tidak ada keberkahan pada umur yang panjang ini. Tidak ada keberkahan pada harta yang banyak ini. Sehingga apa yang bermanfaat? Kalau seandainya umur panjang tapi tidak barokah, harta banyak tapi tidak barokah, tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Tapi ketaatan bisa menyebabkan umur seseorang barokah, harta seseorang barokah. Sebaliknya kemaksiatan bisa mengurangi keberkahan umur seseorang. Bahkan kemaksiatan mengurangi, bahkan menghilangkan keberkahan harta seseorang. Sehingga yang menjadi patokan itu bukan panjang umur atau banyak hartanya. Akan tapi yang menjadi patokan utama adalah keberkahan pada umurnya, keberkahan pada hartanya. Nah, harta kalau diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalamnya akan mendapatkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi barokah, pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Begitupun umur, walaupun pendek, tapi kalau diberkahi, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga sekali lagi, yang menjadi inti, yang menjadi patokan adalah mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting kita ketahui, keberkahan itu bisa diraih dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin diberkahi pada usia kita, ingin diberkahi pada harta kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam setiap yang kita miliki, kita berharap keberkahan padanya. Ya. Harta yang kita miliki, kita mengharapkan keberkahannya. Usia yang Allah berikan kepada kita, kita berharap keberkahannya. Ya. Dan sekali lagi, keberkahan itu bisa terwujud, bisa kita dapatkan kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau ingin barokah usianya, ingin barokah hartanya, ya, ingin diberkahi anak-anaknya, ya, paling utama sekali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diri kita barokah dimanapun kita berada. Nah, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku ini barokah, diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Diberkahi dikarenakan ilmu yang ada padanya, dan juga mengamalkan ilmunya, juga mengajarkan ilmunya. Nah, ini yang kita harapkan, yaitu keberkahan. Mencari keberkahan tentu dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Yang paling utama adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan tadi. Nah, kalau kita sebagai pedagang ingin diberkahi usaha kita, ya, maka untuk mendapatkan keberkahannya diantaranya dengan apa? Jujur dalam jual beli. Rasulullah mengatakan tadi, fa in sadaqa wa bayyana burikat fi bai'ihima. Kalau dia jujur dan menjelaskan tentang keadaan barang yang diperjualbelikan, akan diberkahi jual belinya. Sehingga ngalap berkah yang benar itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bukan ngalap berkah ke kuburan kemudian mengambil tanah kuburan, mengambil batu kuburan, mengelus-ngelus nisan kuburan dengan alasan ngalap berkah. Justru yang semacam ini bukan ngalap berkah. Sebaliknya, menghilangkan keberkahan. Kenapa? Dikarenakan perbuatan semacam itu menjerumuskan kepada kesyirikan. Yeah. Nabi SAW melarangnya. Nah, jadi kalau beralasan ngalap berkah, boleh kita ngalap berkah, tapi dengan cara yang disyariatkan. Yeah. Ngalap berkah disebutkan dengan kejujuran, supaya mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Nah, ya, ngalap berkah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya umur kita barokah, berkah. Ya. Dan juga dengan belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, supaya ilmu kita barokah. Yeah. Itu yang kita harapkan. Ilmu pun bukan hanya banyaknya, tinggi ilmunya, bukan hanya sekedar itu saja, tapi yang kita harapkan keberkahan ilmu kita. Para tulab, yeah, para santri, yeah. Maka yang paling utama itu kita mengharapkan keberkahan ilmu kita. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan, dengan cara diajarkan berkah ilmunya. Bukan sekedar banyak hafalan Al-Qur'annya, banyak hafalan hadisnya, ya, banyak tahu tentang hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syariat yang lainnya, tapi tidak ada pengamalan. Ya, semacam itu tidak barokah ilmunya. Ya. Sehingga hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan dalam ilmu kita. Dan jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bisa menghilangkan keberkahan ilmu kita. Dosa-dosa, kemaksiatan, sifat sombong, sifat takabur, ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Nah, ya. Apalagi tidak memiliki adab dalam talabul ilmi. Tidak memiliki adab kepada gurunya, jelek adab kepada gurunya, ya, jelek adab kepada pengajarnya. Ini sebab hilang keberkahan ilmunya. Ya. Sehingga dijaga adab-adab talabul ilmi. Tunjukkan kita itu sebagai penuntut ilmu. Adab ketika di majelis, adab ketika bertemu. Ya. Ini dipraktikkan supaya ilmu kita barokah. Nah, ya sayang kita sudah meluangkan waktu yang banyak, menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan dana yang banyak, tapi ilmunya tidak barokah. Dikarenakan tadi sombong, tidak mengamalkan ilmunya, tidak punya adab kepada gurunya, ya, bahkan tidak ada adab kepada ilmu. Nah, kita perhatikan adab-adab sebagai seorang thalibul ilmi supaya ilmunya barokah. Nah, dan juga doa yang dihasung adalah kita mendoakan keberkahan, ya, pada anak-anak kita, pada harta yang kita miliki, atau umur yang Allah berikan kepada kita. Ya, barakallah fi malik, misalkan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada hartamu. Barakallah fi awladik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada anak-anakmu. Barakallah fiik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepadamu. Saya mendoakan keberkahan satu dengan lainnya, dikarenakan tadi, ya, keberkahan ini sesuatu yang kita harapkan. Ya, harta pun walaupun sedikit tapi barokah, nikmat. Nah, bermanfaat, akan mendapatkan kebaikan. Ya. Umur pun walaupun pendek, tapi kalau barokah akan mendapatkan banyak kebaikan padanya. Apalagi diberikan umur yang panjang, kemudian barokah umurnya, berbagai macam kebaikan dia raih. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan juga banyak amalannya. Nah, baik amalannya, ya, panjang umur, baik amalannya. Ini manusia yang paling baik. Wasyarun nas man tala umruhu wa siwa amaluh. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Sehingga panjang umur itu belum tentu menjadi suatu kebaikan. Panjang umur kadang-kadang menjadi suatu kebaikan, kadang-kadang menjadi suatu kejelekan. Yeah. Kalau panjang umur dipakai ketaatan, suatu kebaikan. Yeah. Tapi kalau panjang umur dipakai kejelekan, maka kejelekan bertumpuk, bertambah. Begitu juga banyak harta. Nah, bisa menjadi suatu kebaikan, bisa menjadi suatu kejelekan. Kalau banyak hartanya, kemudian dia sombong, dan dipakai kemaksiatan hartanya tersebut. Yeah. Dipakai untuk perbuatan yang sia-sia, menghambur-hamburkan harta, maka menjadi suatu kejelekan baginya. Tapi kalau banyak harta dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, infak, sodakoh, melaksanakan haji, melaksanakan umroh misalkan, berkurban, atau amalan-amalan yang berkaitan dengan harta yang lainnya, maka hartanya barokah. Ya, menjadi kebaikan padanya. Nah, yang kita harapkan sekali lagi adalah keberkahan dari apa yang kita miliki. Ya. Bukan sekedar mengharapkan banyaknya. Tapi yang paling utama adalah keberkahannya. Ya. Begitupun usia. Yang paling kita harapkan adalah keberkahan usia kita. Sehingga kalau kita mendoakan panjang umur, tambahkan. Ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan diberkahi. Adapun kalau sekedar panjang umur saja, tadi doa ini bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi kejelekan. Nah, kalau panjang umurnya melakukan kejahatan, berarti ini kejelekan. Ya, sehingga doa panjang umur tadi hendaklah tambahkan di atas ketaatan kepada Allah. Atau panjang umur dan diberkahi umurnya. Rasulullah SAW pun ketika mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa barakallahu fi. Ya Allah, mudah-mudahan Anas ini diperbanyak hartanya, dibanyakkan anaknya, dan diberkahi padanya. Ya, doakan keberkahan. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan tadi, ya, luasnya rezeki dan amalan itu bukanlah dengan banyak jumlahnya. Panjangnya umur bukanlah dengan banyaknya bulan-bulan dan tahun-tahun. Akan tetapi, luasnya rezeki dan panjangnya umur dengan keberkahan padanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih dalam bab di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan bisa menyebabkan hilangnya keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amalan, keberkahan ketaatan. Yeah. Kesimpulannya, secara umum, dosa-dosa dan kemaksiatan bisa menghilangkan keberkahan agama dan dunianya. Ya, sehingga hendaklah kita menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Walaupun kita terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, dikarenakannya namanya manusia pasti melakukan dosa dan kesalahan, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata wa kharul khata'ina at-tawabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang terjatuh kepada kesalahan adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dicabut keberkahan tersebut. Kalau kita jatuh kepada dosa dan kemaksiatan, segera bertobat. Segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.